Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bersyukur dapat mengkaji bersama-sama ayat ke-7 dari surah An-Nahl melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kajian kita pada hari ini menyadarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah sekolah dan alam ini adalah guru terbaik. Di antara guru di alam ini adalah hewan. Belajar dari hewan, itulah tema kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisikil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim." Hewan-hewan tersebut memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-sukaran atau memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, 3 hari belakangan ini kita terus saja menceritakan tentang keunggulan hewan yang menyadarkan kepada kita bahwa hewan itu saja bisa memberi manfaat dan kontribusi di alam ini. Tentu sebagai manusia yang berakal, khalifah Allah, wakil Allah di bumi ini, masa tidak bisa memberi manfaat lebih banyak dibandingkan dengan hewan? Ini adalah pembelajaran yang paling penting dari ayat yang kita sebutkan di sini. Bagaimana hewan dengan badannya yang besar seperti kuda dapat memberi kontribusi untuk membawa beban yang terkadang manusia secara pribadi tidak sanggup untuk membawanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini menggambarkan kepada kita bahwa hewan itu dapat memberi manfaat selain manfaat-manfaat yang sudah kita temukan sebelumnya, seperti kulitnya yang untuk baju, keju dari susunya, lemak, kemudian dagingnya untuk makan, untuk kita konsumsi, bahkan tulangnya pun dapat memberi manfaat. Kemudian kemarin dari wujudnya pun bisa mendapatkan estetika, dari akhlaknya pun kita belajar tentang itu. Kemudian pelajaran yang menarik juga pada hari ini, kita menemukan bahwa pada masa dia hidup, dia juga dapat memberi manfaat selain keindahan, yaitu tubuhnya untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa pelajaran lebih penting dari hewan tersebut? Adalah hewan tidak pernah mengeluh. Kebalikan dari manusia yang istilah sekarang disebut cemen, manusia cengeng. Sedikit diberi tantangan sudah mengeluh. Hewan tidak pernah mengeluh. Walaupun berat, terkadang manusia yang akhirnya berpikir ulang, wah, nampaknya barang yang dipikul oleh hewan ini sudah overdosis atau overload sehingga dia harus menguranginya. Tetapi hewan itu sendiri tidak pernah baran. Yang diangkatnya berat, maka dia tidak lari dengan kencang. Pelan tapi pasti, ada kesabaran. Innan nasra ma'as sabri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan itu proses. Kemenangan itu perlu kesabaran. Man sabara zafira, barang siapa yang bersabar dia pasti menang. Kita belajar dari hewan, dia dapat memindahkan satu barang dari A ke B berkat kesabarannya. Terkadang manusia tidak bisa sabar dan terkadang hewan lebih sabar dari manusia. Yang ketiga, pelajaran yang dapat juga kita ambil, hewan melakukannya dengan penuh pelayanan prima, yang disebut I do my best, saya melakukan yang terbaik. Dia akan memilih jalan yang bagus sehingga sampai ke tujuan dengan selamat dan dengan secepat mungkin. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh hewan ketika memindahkan satu barang yang terkadang manusia tidak dapat melakukannya, baik barang itu berat yang dilakukan oleh hewan ternak ataupun barang itu ringan yang dilakukan oleh merpati pos pada zaman perang sehingga manusia dapat mendapatkan berita dan kabar secepatnya. Kemudian masalah ayat inna rabbakum la ra'ufur rahim atau ayat 7 secara umum, kita minta kontribusinya dari Ustaz kita yang sudah hadir di studio, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan ke Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini adalah menggambarkan kepada kita bahwasanya kita ini adalah sesungguhnya makhluk yang lemah. Untuk itulah Allah ciptakan yang lainnya supaya menutupi kelemahan kita tersebut. Maka kalau sudah kita merasakan sampai detik ini hal yang seperti itu, kita merasakan kelemahan dan kita memerlukan memakai binatang yang mana binatang ini akan sangat menolong kita, maka kita akan merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Raufur Rahim. Yaitu apa? Tidak hanya Maha Pengasih, tapi juga Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Sangat berat. Bahkan yang mungkin tidak masuk akal kita, tapi binatang ini sanggup untuk melakukan hal yang seberat-beratnya. Makanya di sini disebutkan bahwasanya illam takunu balighihi, ketika kamu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk membawa ini, illa bisyikin, yang mana kecuali dengan sangat susah payah, illa bisyikil anfus, artinya sangat menjadikan diri kita ini susah atau masyakkah. Masyakkah itu sulit. Sulit dalam arti kata kita tidak akan mempunyai kekuatan untuk jarak tempuh yang sangat jauhnya. Maka kalau kita sudah dapat merasakan hal ini, maka kita harus juga mengimani bahwasanya inna rabbakum la raufur rahim. Adapun hambatan-hambatan itu bisa saja terjadi, tapi janganlah sampai mengurangi keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mendahulukan kasih sayangnya, yaitu dalam segala hal. Maka kita harus dapat memaknainya dan mengambil i'tibar tersebut sehingga kita dapat merasakan kedekatan atau kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz Zainal, bahwasanya ada juga orang-orang barat dan khususnya orang-orang orientalis mengatakan bahwasanya ayat ini tidak cocok di akhir ayat ini. Kenapa berbicara tentang bina? Belajar dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperburu makhluknya sehingga para pengembala itu harus melakukan terhadap hewan ternaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ra'uf. Ra'uf artinya empati. Empati artinya kalau orang sudah kejatuh tangga, jangan lagi disiram dengan cat. Yeah. Angkat bantulah dia. Dalam ayat ini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para pengembala atau pemilik ternak, kalau melihat barang itu sudah overload, jangan ditambah terus. Walaupun hewan itu tidak pernah mengeluh, tetapi harus adalah empati. Harus adalah sikap rauf terhadap hewan tadi, sebagaimana Allah pun bersifat rauf empati terhadap makhluknya. Yang kedua, sifat simpati atau rahim. Rahim adalah gambaran dari sifat simpati. Kalau misalnya hewan ternak tadi sudah sampai kepada posnya, berilah dia reward, hadiah, hadiah. Berilah dia makanan kesukaan ternak tersebut sehingga kita merasa, sehingga hewan tersebut merasa terapresiasilah jasa dia. Hewan sendiri pun tahu bahwa usahanya itu dibalas. Ini adalah gambaran yang sangat terkait dan menepis apa yang dituduhkan oleh kaum orientalis terhadap Al-Quran ini. Jadi sebenarnya ini pembelajaran paling penting kepada para pemilik hewan atau kepada siapa saja untuk memperlakukan hamba Allah yang lain. Ketika ada majikan menyuruh karyawan dan itu menurutnya sudah di luar ambang batas, maka kurangilah beban tersebut. Dan ketika karyawan itu berhasil, maka berilah reward. Kalau dia gagal, berilah pelajaran atau terkadang berupa panis. Ini adalah gambaran universal yang berlaku bagi umat manusia yang diajarkan Allah dalam firman-Nya, Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah, Tuhanmu yang mendidik, mengajarkan kepada manusia bagaimana memperlakukan makhluknya, tidak saja sesama manusia, tetapi bahkan terhadap hewan ternak sekalipun. Kalau berat, kurangi beban sebagai wujud empati. Kalau berhasil, berilah simpati berupa reward yang sesuai dengan jerih payahnya. Ini satu hal. Hal yang lain, inna rabbakum la ra'ufur rahim. Allah memberi empati dan simpati dalam bingkai Allah memudahkan semua usaha hambanya. Ketika ada umat manusia berpikir atau umat Islam berpikir, saya ingin berternak. Seperti Ustaz Fajrul berternak. Ternak apa Ustaz Fajrul? Udang Ustaz Fajrul ya. Berternak udang di rumahnya. Maka Allah akan memberi kemudahan. Kita menemukan hewan yang diternak itu akan berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu akan tumbuh dan berkembang. Karena apa? Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sekali lagi menegaskan kepada kita, berusahalah dan Allah akan mempermudah usahamu. Berternaklah dalam hal ini karena Allah maha sayang terhadap makhluknya, di antaranya manusia dan hewan ternak peliharaan itu. Walaupun mungkin ada isu, ada antrak, ada flu burung, ada macam-macam musibah, tetapi itulah seni kehidupan. Berternaklah karena keberhasilan itu lebih besar dari bencana yang akan menimpa kita. Di sisi lain, di akhir pertemuan kita, ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa usaha untuk berternak ini adalah terkait erat dengan ketahanan pangan nasional, pangan keluarga, pangan kelurahan. Karena apa? Kalaulah semua bangsa Indonesia bersifat konsumeris, tidak ada yang mau berternak dan bernanam dan berproduksi, maka jadilah bangsa Indonesia bangsa yang akan menerima kiriman barang dari luar dan berdampak pada ketergantungan negara terhadap orang yang memproduksi barang tersebut. Dan ini sangat berbahaya. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, berternaklah yang pertama sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Karena apa? Karena itu terkait erat dengan ketahanan pangan, terutama di bidang susu dan daging. Yang kedua, berusahalah karena Allah bersifat ra'ufur rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Yang ketiga, kesimpulan dari sini, belajarlah dari Allah yang bersifat empati dan simpati. Dan yang keempat, belajarlah dari hewan yang tidak pernah mengeluh, terus bersabar dan mempunyai prinsip I do my best, saya melakukan yang terbaik semampu saya. Saya Jenderal Arifin bersama dengan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.